الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الأخوة kita melanjutkan kajian kita kitab ilmu usulil bidah di mana kita sudah di bagian terakhir dari kitab ini dan kitab sudah panjang lebar membahas tentang hakikat bidah, apa itu bidah secara bahasa, secara istilah syariat, demikian pula kaidah-kaidah yang berhubungan dengan masalah bidah. Maka kemudian Syekh Ali Hasan membawakan di sini dari bab yang terakhir dari pembahasan buku ini, pasal yang ketiga yaitu subulu ashabil bidah, jalan-jalannya pelaku bidah. Apa yang dimaksud dengan jalan-jalannya pelaku bid'ah? Artinya, bagaimana sikap-sikap dan perbuatan ahli bid'ah? Sehingga pada waktu itu, kalau kita memperhatikan sikap demikian pula perbuatan ahli bid'ah terhadap agama ini, akan bisa kita simpulkan bahwa ya perbuatan mereka terhadap agama itu termasuk kejahatan agama. Karena telah merusak atau merubah-rubah agama yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ali Hasan, inna min minnatillah ta'ala ala khalqih. Sesungguhnya di antara nikmat Allah kepada hamba-Nya, an ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul. Allah menjadikan di setiap zaman kekosongan rasul, baqaya min ahli al-ilm. Sisa-sisa dari ahli ilmu, para ulama. Yad'una man dhalla ila al-huda. Yang mengajak manusia, mengajak orang yang sesat menuju kepada menuju hidayah. Wa yasbiruna minhum 'alal adza, dan mereka sabar menghadapi berbagai macam ya kesulitan. Yuhyuna bi kitabillahil mauta, mereka menghidupkan dengan kitab Allah ini orang-orang yang telah mati hatinya. Wa yubassiruna bi nurillahi ahlal 'ama, dan mereka membimbing dengan cahaya Allah orang-orang yang buta matanya. Fakam min qatilin li iblis qad ahyauh, berapa banyak orang yang terbunuh oleh iblis telah dihidupkan kembali oleh para ulama. Wa kam min dhalin ta'in qad hadauh, dan berapa banyak orang yang tersesat jalan telah terbimbing oleh para ulama. Ya, memang demikian akhi. Di setiap zaman, ya Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa ya di setiap penghujung 100 tahun itu akan senantiasa ada orang yang memperbaharui, yaitu memurnikan kembali ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadikan para ulama itu sebagai apa? Alat untuk menegakkan hujjah kepada manusia. Makanya manzilatul ulama, ya kedudukan para ulama sangat tinggi sekali di sisi Allah. Sampai-sampai Allah ya berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, demikian pula para malaikat bersaksi dan ahli ilmu pun bersaksi. Allah menyebutkan di sini setelah malaikatnya adalah ahli ilm, para ulama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa matinya seorang ulama itu adalah lubang yang tidak bisa diganti, tidak bisa ditutup. Ya. Musibah yang tidak bisa diganti. Dan kata Rasulullah, najmun tumis, ia bagaikan bintang yang jatuh. Matinya seorang ulama itu, ya, matinya manusia satu kampung, satu kabilah, kata Rasulullah, wa mautu qabilah aisar min mauti alimin, karena merekalah yang menyeru manusia kepada petunjuk. Mereka terus sabar menghadapi berbagai macam gangguan dan rintangan. Mereka menghidupkan dengan kitab Allah orang-orang yang telah mati hatinya. Mereka membimbing dengan cahaya Allah orang-orang yang telah buta matanya. Berapa banyak orang yang telah tersesat jalan ditunjuki oleh para ulama. Berapa banyak orang yang telah menjadi mangsa-mangsa iblis itu telah diselamatkan oleh para ulama. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. Betapa baiknya, betapa bagusnya pengaruh para ulama terhadap manusia. Namun sayang, betapa buruknya sikap manusia terhadap para ulama. Para ulama berusaha membimbing mereka kepada kebaikan, kepada syurga. Membimbing manusia agar menapaki jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu masya Allah ya akhi, ya dengan kesabaran mereka dan ilmu mereka yang dalam sehingga mereka sampai kepada derajat imamatun fiddin sebagaimana Allah berfirman wa ja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin agama ketika mereka sabar dan mereka betul-betul yakin dengan ayat-ayat kami. Yanfuna an kitabillahi tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Mereka berusaha meniadakan dari kitabullah ini perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Mereka berusaha membela kitabullah dari pemalsuan orang-orang yang ingin memalsukan. Mereka berusaha membela kitabullah dari penafsiran orang-orang yang bodoh. Ya, para ulama terus membela Al-Quran dan Sunnah menyibukkan waktunya untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Hari-harinya mereka isi untuk apa? Untuk membaca, menggali ilmu, untuk menyebarkan ilmu, untuk menyebarkan cahaya Sunnah. Itulah para ulama ikhwatul Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ. Yang akan membawa ilmu ini dari setiap generasinya adalah orang-orang yang adilnya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, kata Rasulullah. Mereka yang akan meniadakan dari kitabullah perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang berlebihan. Wantihalal mubtilin, dan pemalsuan orang-orang yang ingin memalsukan. Wata'wilal jahilin, dan penafsiran orang-orang yang bodoh. Itulah para ulama. Mereka berjihad dengan ilmu. Dan ini adalah seagung-agungnya jihad. Sebab jihad dengan ilmu itu tidak ada yang dapat melakukannya kecuali para ulama. Adapun orang-orang awam tidak bisa berjihad dengan ilmu. Para ulamalah yang dapat menolak syubhat, membantah syubhat yang merusak pemikiran manusia. Para ulamalah yang mereka berusaha meluruskan penafsiran-penafsiran yang melenceng dari penafsiran para sahabat dan tabi'in serta para tabi'ut tabi'in. Para ulama pula yang mengetahui pemalsuan-pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin memalsukan. Memalsukan hadis-hadis Nabi, memalsukan perkataan-perkataan para ulama. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa para ulama itu adalah pewaris para Nabi dalam menyampaikan risalah ini. Dan ia adalah merupakan seutama-utamanya tugas, setinggi-tingginya kedudukan. Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah, wa amila salihah, dan beramal salih, wa qala innani minal muslimin, dan dia pun berkata dengan lantangnya, sesungguhnya aku adalah seorang muslim. Ikhwatul Islam, maka para ulama terus menjaga syariat ini. Alladzina aqadu ulwiyatal bid'ah, mereka lah yang para ulama ini menghadapi orang-orang yang berusaha memancangkan bendera-bendera bid'ah. Wa atlaqu inanal fitnah, yang berusaha melepaskan panah-panah fitnah. Fahum mukhtalifuna fil kitab mukhalifuna lil kitab, di mana para ahli bid'ah itu berselisih dalam Al-Kitab, mereka menyelisihi Al-Kitab. Mujmi'una ala mufaraqatil kitab, ya mereka pun bersepakat untuk menyimpang dari Al-Kitab. Yaquluna 'ala Allah wa fillah wa fi kitabillah bi ghairi 'ilmin, mereka berkata atas Allah dan di jalan Allah dan di jalan kitabullah. Yaitu orang-orang ahli bid'ah itu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Ya. Yakhda'una juhalan nas bima yushabbihuna 'alaihim. Para ahli bid'ah itu membodoh-bodohi manusia awam. Ya. Sehingga para manusia itu mengira bahwa para ahli bid'ah itu di atas dalil, di atas hujah, keterangan. Ternyata sama sekali tidak. فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمُضِلِّينَ, maka kita berlindung kepada Allah daripada fitnahnya orang-orang yang menyesatkan itu. ikhwatal Islam. Maka disinilah ya fungsi para ulama. Mereka berusaha ya untuk menolak berbagai macam syubhat ahli bidah. Mereka berusaha untuk menerangkan jalan tentang kebenaran, menjelaskan bahwa al-haq itu sebagai sebuah kebenaran, memperlihatkan kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan. La yakhafuna laumata la'im, mereka tidak pernah takut cercaan orang-orang yang mencerca. Ya, subhanallah. Adapun ahli bid'ah, mereka akhi ya telah merusak agama ini. Mereka ya akhi telah mencampur adukan antara hawa nafsu dengan ketaatan. Mereka itu para ahli bid'ah itu ya akhi ya telah merusak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hampir di setiap salat Jumat, di setiap khutbah Jumat selalu bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, jauhi oleh kalian segala macam yang diada-adakan karena yang diada-adakan itu adalah bid'ah, kata Rasulullah. Hampir setiap khutbah Jumat Rasulullah SAW sampaikan itu untuk memperingatkan para sahabat dan umatnya tentang bahaya bid'ah ya akhi. Ya sebab subhanallah, agama kita ini sebagaimana telah kita jelaskan di awal pembahasan buku ini telah sempurna alhamdulillah. Kemudian kesempurnaan ini dikotori oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang dibumbui dengan ya bumbu-bumbu yang dianggap itu dalil. Sehingga pada waktu itu manusia pun menjadi samar melihat kebenaran, bahkan na'udzubillah terbalik, melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan, melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran. Itulah ya makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab An-Nubuwat berkata, wa amma ahlul bid'ai fahum ahlu ahwa'in wa syubuhat. Adapun ahli bid'ah, merekalah orang-orang yang mengikor hawa nafsu dan syubuhat. Yattabi'una ahwa'ahum fima yuhibbunahu wa yubghidunah. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka pada apa yang mereka cintai dan apa yang mereka benci. Cinta mereka karena hawa nafsu, benci mereka karena hawa nafsu. Ya, yang sesuai dengan panat apa, dengan golongan mereka, dengan bid'ahnya mereka cintai, yang tidak sesuai dengan bid'ahnya mereka benci. Wa yahkumuna bidh-dhanni wasyubah, bahkan mereka menghukumi dengan prasangka dan syubhat. Fahum yattabi'una dhanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Jadi mereka itu apa? Mengikuti prasangka dan hawa nafsu saja. Orang-orang awam tidak mengerti. Orang-orang awam tidak faham. Kalau ternyata dalil yang mereka pakai bukanlah dalil, sebatas prasangka, mengira-ngira mereka apa mereka-reka. Jadi kiranya itu dalil padahal itu bukan dalil. Sehingga para ulamalah yang melihat dengan pandangan mereka yang tajam, ya, dengan kebeningan hati mereka, dalamnya ilmu mereka tentang Al-Quran dan Sunnah, mereka lah yang memahami bahwa itu adalah sebuah pendalilan yang rusak. فَكُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ قَدْ أَصَّلَ لِنَفْسِهِ أَصْلَ دِينٍ وَضَعَهُ. Di mana setiap kelompok ahli bid'ah, mereka telah ya memposisikan dirinya dan ya mengokohkan dirinya dengan pokok agama yang ia letakkan. Apa saja jalan-jalannya? Imma biro'ihi wa qiyasihi alladhi yusammihi aqliyat. Bisa jadi mereka mengokohkan agama mereka yang mereka letakkan itu dengan ro'yunya dan analogi serta kias yang mereka sebut dengan akal-akalan. Dan ini kelompok Mu'tazilah. Mereka menganggap bahwasanya akal itu segala-galanya, sehingga segala sesuatu harus disesuaikan dengan akal dia. Al-Quran ataupun hadis yang bertentangan dengan akal dia ditolaknya. Al-Quran dan ataupun hadis yang tidak sesuai dengan analogi dia ditolaknya atau ditakwilnya. Ya, sebab dia mempunyai pandangan bahwasanya akal itu segala-galanya. Seperti masya Allah ya, di zaman sekarang orang-orang yang merasa dirinya intelektual sehingga akhirnya mereka mengobok-mobok Al-Quran dan Hadis dengan akal dia yang sempit, bahkan menganggap katanya Al-Quran dan Hadis sudah tidak relevan dengan zaman. Na'udzubillah. Wa imma bidzauqihi wa hawahu alladhi yusammihi dzauqiyat, atau dengan dzauq dan hawa nafsunya yang ia sebut dengan dzauqiyat. Ya. Yeah. Dan ini adalah perbuatan orang-orang sufiyah. Mereka menjadikan agama ini dikembalikan semuanya kepada wali-wali. Katanya mimpi wali itu yang benar. Katanya ya, firasat wali itu pasti benar. Perasaan wali itu pasti benar, katanya. Sehingga mereka menganggap wali itu bagaikan nabi. Bahkan mereka menganggap bahwa para wali itu sudah ya tidak perlu lagi terikat dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyadzan billah. Wa imma bima yata'awwaluhu min al-Qur'an wa yuharrifu fihi al-kalim 'an mawadhi'ihi. Atau jalan yang ketiga, yaitu menafsir-nafsirkan Al-Qur'an dengan cara merubah-rubah makna-maknanya dari makna sebenarnya. Mereka lah firqah dari kaum Batiniyah dan ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah, demikian pula Mu'tazilah, dan demikian pula rata-rata ahli bid'ah jatuh kepada ta'wil penafsiran Al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, Al-Qur'an diambilnya, hadis dibawanya, lalu ditafsirkannya sesuai dengan hawa nafsunya itu. Mereka tafsirkan, mereka rubah makna-maknanya dari makna yang diinginkan. Wa yaqul innahu innama yattabi'ul Qur'an, lalu ia berkata, saya ini hanyalah mengikuti Al-Qur'an, seperti orang-orang Khawarij, ya. Mereka senantiasa membawakan ayat-ayat Al-Qur'an, ini ayatnya, ayatnya, ayatnya. Namun mereka tafsirkan dengan penafsiran pribadi yang tidak pernah berasal dari penafsiran Allah dan Rasulnya, tidak pula dari para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Sehingga mereka pun berdalil dengan Al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi berdasarkan pemahaman-pemahaman mereka sendiri. Wa imma bima yadda'ihi min al-hadisi was sunnah, atau dia mengklaim bahwasannya dia berdasarkan hadis. Wa yakunu kadiban wa dha'ifan, ternyata hadis yang dipakai itu adalah hadis yang dusta, palsu, dha'if, sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Rafidhah. Ya, mereka lah suatu kaum yang menghalalkan dusta. Ya, bahkan tidak ada suatu kaum dari ahli bid'ah yang menghalalkan dusta dari orang-orang Rafidhah itu. Wa katsirun mimman yakunu qad wada'a dinahu bi ra'yihi aw dhawqihi yahtaju min al-Qur'an bima yata'awwalu 'ala ghairi ta'awwulihi. Banyak ya dari orang-orang yang telah meletakkan agama dengan ra'yunya atau dengan perasaannya, ternyata berhujah dengan Al-Qur'an, lalu ia pun menafsirkannya tidak sesuai dengan penafsiran yang sahih. وَيَجْعَلُ ذَلِكَ حُجَّةً لَا عُمْدَةً, lalu ia menjadikannya sebagai alasan, bukan sebagai patokan. وَأُمْدَتُهُ فِي الْبَاطِنِ عَلَى رَأْيِهِ, walaupun patokannya sebetulnya ya pada ra'yunya itu. Artinya ya ra'yu dia, pemikiran dia yang dijadikan sebagai pondasi. Namun Al-Quran dan Hadis ya dia cari-cari dalam rangka apa, mengokohkan dan sebagai alasan dia. Ya, begitulah memang. Ahli bid'ah itu selalu mencari-cari apa dalil untuk mengokohkan pendapat dan ra'yunya. Mencari dalil bukan sebagai sebuah landasan dan pondasi, namun sebagai alasan saja. Maka ikhwatul Islam, mereka-merekalah ya penjahat-penjahat agama yang merusak agama ini, yang merusak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi fa innaka la tajidu mubtadi'an mimman yantasibu ila al-millah illa wa huwa yastashhidu ala bid'ati bidalilin syar'i fayunazziluhu ala ma wafaqa 'aqlahu wa syahwatahu. Atas dasar itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kata Imam Syatibi, engkau tidak mendapati seorang pun ahli bid'ah yang menisbatkan kepada milah ini kecuali ia pasti ya beralas atau berhujah untuk membenarkan bid'ahnya dengan sebuah dalil syariat. Pasti itu. Ya. Ada orang misalnya mempunyai keyakinan bahwa agama semua sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang liberal, pluralnya. Apa yang terjadi? Dia berusaha cari-cari ayat untuk menjadi alasan dia. Ya. Oh, ternyata ditemukan ayat dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasar, sampai akhir ayat itu. Dia tafsirkan sendiri. Ya. Dengan akal dia dan ra'yu dia, padahal kalau kita perhatikan Al-Qur'an dan Sunnah dan demikian pula pemahaman para sahabat, tidak ada satupun para sahabat yang memahami dan pemahaman seperti itu. Ya. Senantiasa orang-orang yang menyeru manusia kepada untuk membaiat imamnya dan mengatakan mewajibkan manusia untuk membaiat imamnya, kalau tidak maka mati bangkai jahiliyah, membawa dalil man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Ya, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat maka matinya bangkai jahiliyah. Ya, tafsirkan hadis tersebut dibawanya untuk kelompok dia. Padahal tidak ada satupun para ulama yang memahami dengan pemahaman seperti itu. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula, setiap orang yang berbuat bid'ah, pasti saja dia berusaha untuk cari-cari alasan ataupun dalil dari Al-Quran dan hadis. Lalu ia jadikan, ia tafsirkan sendiri, oh ini dia ayatnya, ini dia dalilnya, lalu dia tafsirkan sendiri sesuai dengan hawa nafsunya dan syubuhatnya, menipu orang-orang awam. Ya, sehingga yang menjadi korban adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak bisa memahami dalil. Mereka anggap itu mereka di atas sesuatu, padahal tidak demikian. Ikhwatul Islam, liza fa innana nurakiz dauman ala fahmi salaf wa nahdi salaf. Oleh karena itulah kita senantiasa memusatkan diri kita kepada pemahaman salafus salih dan manhaj salafus salih. Fahuwa simamul aman, karena pemahaman salaf, yaitu para pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'un tabi'in, itulah kendali keamanan. Ya. Apabila kita ingin aman daripada penafsiran yang menyimpang, kewajiban kita kembali kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'un tabi'in. Apabila kita ini ingin aman daripada apa pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, ya, karena tidak setiap pihak yang bawa dalil dari Al-Quran dan hadis itu bisa kita benarkan, walaupun Al-Qurannya benar, tapi belum tentu pendalilannya benar, walaupun hadisnya sahih, belum tentu pendalilannya sahih. Kita harus lihat bagaimana pemahaman para salafus salih dalam masalah ini. Fahuwa simamul aman, maka pemahaman salaf itu adalah kendali keamanan. Al-munji min dhalalil istidlal, di mana pemahaman salaf atau para sahabat itu adalah yang menyelamatkan dari kesesatan pendalilan. Ya. Wal-munqidh min inhirafil al-afham, yang menyelamatkan dari penyimpangan pemahaman. Betapa tidak, karena para sahabat orang yang paling faham terhadap agama ini. Para tabi'in yang langsung mengambil para sahabat dari para sahabat, tiga generasi yang telah disaksikan oleh Rasul akan kebaikannya dalam hadisnya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kata Rasulullah, kemudian setelahnya. Ya, bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, inna satakunu fitan, nanti akan muncul fitnah. Ya, fitnah di sini itu hal-hal yang menyimpang dari agama. Akan tetapi ternyata para sahabat ya tidak mendengar sabda Rasulullah itu. Maka kemudian ya Mu'ad bin Jabal berkata, ala tasma'un, apa kalian tidak mendengar sabda Rasulullah? Maka para sahabat berkata, ya apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, innaha satakunu fitan. Sesungguhnya nanti akan muncul fitnah. Kemudian mereka para sahabat bertanya, apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tarji'una ila amrikumul awwal. Kembalilah kalian kepada perkara kalian yang pertama, itu generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa min ajli dza fa innana nantas ilaihi nantasib wa lahu nad'u. Atas dasar inilah ya kita menisbatkan diri kepada para sahabat dan kepada manhaj para sahabat pun kita berdakwah. Ya. Iz kullu fariqin min arbabil bid'ah ya'ridu an-nusus 'ala bid'atihi wa ma dhannahu ma'qulan. Fama wafaqahu qala innahu muhkam wa qabilah wa ihtajja bih. Wama khalafahu qala innahu mutasyabih thumma raddah. Sebab pasti ya akhi ya, pelaku bid'ah itu selalu mengukur dalil itu ya atas bid'ahnya. Yang dia laku, dia sangka itu masuk di akal-akalnya dia dan katanya bisa diterima oleh akalnya, dianggap ini adalah ya dalil yang muhkam katanya. Dia terima, dia berhujah dengannya. Adapun kalau tidak sesuai dengan akalnya dan hawa nafsunya, ia anggap itu ayat atau dalil yang mutasyabih lalu ia tolak. Ikhwatul Islam. Maka dari itulah keselamatan kita hanyalah satu, yaitu mengikuti pemahaman Rasulullah, para sahabat dan tabi'un serta tabi'ut tabi'in. Disebutkan dalam hadis bahwa ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, satu masuk surga dan 72 masuk neraka, Rasulullah menyebutkan siapa yang masuk surga, yaitu al-jama'ah, siapa mereka. Dalam riwayat yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya jalan ya akhi, ya keselamatan adalah mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Disebutkan pula dalam riwayat Abu Daud dan Nasa'i serta Tirmidzi, ya fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang mati di antara kalian nanti, ya, orang yang hidup nanti ya akan melihat perpecahan yang banyak, kata Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin al-mahdiyyin yang tertunjuki setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit ia dengan gigi geraham, kata Rasulullah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian segala macam yang diada-adakan. Maka ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, agar engkau selamat, maka hendaklah anda segera menjauhi pelaku-pelaku bid'ah, dalam artian berhati-hati dari orang-orang yang banyak pikirannya dengan syubhat, yang apabila engkau bergaul dengannya menyebabkan dia menyeret engkau kepada syubhatnya itu. Ya. Makanya para ulama memperingatkan umatnya, apa para ulama memperingatkan manusia agar jangan kita ini duduk dengan orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang banyak sekali syubhat-syubhat di kepalanya. Kalau kita duduk, dia keluarkan syubhatnya, akhirnya kita pun zaig, ya, mulai goncang terhadap akidah yang sahih. Makanya Imam Syaukani dalam Fathul Qadir ketika menafsirkan firman-Nya, "Wa idza ra'aita alladziina yakhudhuuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudhuu fi haditsin ghairihi. Wa imma yunsiyannaka asy-syaitaanu fala taq'ud ba'da adz-dzikra ma'al qaumil dzaalimiin." Dan apabila engkau melihat orang-orang yang tenggelam dalam ayat-ayat kami, ya, memperolok, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara pada pembicaraan yang lain. Dan apabila syaitan membuatmu lupa, maka janganlah sekali-kali lagi engkau duduk setelah ingat bersama orang-orang yang zalim itu. Berkata Imam Syaukani, wa fi hadhil ayah mau'izatun 'azimah. Ayat ini merupakan peringatan yang agung. Liman yatamassah, liman yatasammah bimujalasatil mubtadi'ah alladhina yuharrifuna kalam Allah. Bagi mereka yang ya terlalu melecehkan ataupun terlalu membolehkan untuk duduk-duduk di majlisnya ahli bid'ah, di mana para ahli bid'ah itu telah merubah-rubah firman Allah. Wa yata'abu nabi kitabihi wa sunnati rasulihi, mereka mempermainkan kitab Allah dan sunnah rasulnya. Wa yurduna dzalika ila ahwa'ihimul mudhillah wa bid'ahimul fasidah. Ahli bid'ah itu selalu ya mengembalikan menatafs penafsiran Al-Qur'an dan hadis itu kepada hawa nafsu mereka yang menyesatkan dan bid'ah mereka yang rusak. Fa innahu idza lam yunkir alaihim wa yughayyir ma hum fihi fa aqallu al-ahwal an yatruka mujalasatahum. Ya, karena kewajiban seorang muslim, kata Imam Syaukani dalam Fathul Qadir ini, kalaupun dia tidak mampu untuk mengingkari mereka, setidaknya tidaklah, janganlah ia duduk di majlis mereka. Ya, dan itu lebih mudah. Karena akhi ya a'azani Allah wa iyyakum, ya, duduknya kita di majlis ahli bid'ah itu malah menyebabkan kita ini terkena fitnah. Fitnah berupa syubhat. Ya, terkena syubhat-syubhat. Akhirnya kita zaig, ya, mulai goncang terhadap akidah yang sahihah. Akibat apa? Ya, terkena oleh panah-panah syubhat mereka itu. Kalau Anda tidak kuat keilmuannya, tinggalkan. Tapi kalau Anda kuat keilmuannya sehingga bisa membantah mereka, ya, meluruskan pemahaman mereka yang rusak, maka silahkan. Akan tetapi di sini harus diperhatikan batasan-batasannya, ya, yaitu sebatas dalam rangka menegakkan hujah kepada mereka saja. Maka ikhwatal Islam, para ulama pun mencela, jangan saja kita ini untuk berdebat dengan ahli bid'ah. Karena sesungguhnya ya, berdebat dengan ahli bid'ah terkadang menyebabkan syubhat mereka itu ya ada di hati kita. Makanya Al-Lalika'i berkata, "Fama jana 'alal muslimin jinayatan a'dham min munadharatil mubtadi'ah." ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة. Ya, tidaklah yang dihasilkan oleh kaum muslimin sebuah ya kesesatan ataupun sebuah penyimpangan yang lebih besar daripada berdebat dengan ahli bid'ah. Artinya ya akhi, berdebat di sini, bertengkar dengan ahli bid'ah tidak bermanfaat. Ya. Adapun kalau antum mempunyai kekuatan ilmu, kekuatan hujjah, pemahaman yang dalam terhadap Al-Quran dan Sunnah, lalu berdialog dengan ahli bid'ah dalam rangka menegakkan hujjah, maka di sini ikhwatul Islam, para ulama sebagian melakukannya dalam rangka menegakkan hujjah dan memenangkan kebenaran. Ya, akan tetapi ya bukan dialog yang terbuka yang dilakukan secara umum di hadapan orang-orang awam, tidak. Sebab dialog terbuka yang di hadapan orang-orang awam dan umum, apa manfaatnya? Ya. Sebab yang namanya manusia yang pertama akhi, dia akan malu kalau dia dirinya ya salah kemudian untuk rujuk di hadapan manusia. Sama saja mempermalukan dirinya. Yang kedua ya akhi, ya orang-orang awam tidak memahami hujah. Siapa yang menang ditepokin, siapa yang kalah ya disorakin. Maka subhanallah. Ya. Oleh karena itulah dialog yang sifatnya ilmiah, dialog yang sifatnya ilmiah dipenuhi dengan kesejukan dan kecerdasan, itu yang di apa yang dianjurkan oleh syariat. Adapun dialog yang hanya sebatas ingin memperlihatkan atau ya untuk memenangkan dirinya saja, maka seperti ini adalah ya, dialog yang tercela, yang dicela oleh para ulama. Maka ya, para nasihat para ulama, jangan kita ini berdialog dengan ahli bid'ah apabila engkau mempunyai ilmu yang tidak mempunyai kekuatan ilmu yang dalam. Karena yang demikian itu hanya akan ya menguntungkan ahli bid'ah, bukan malah ya menguntungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi akhi, sekali lagi ya, masalah dialog Ya'adu dalil sudah dilakukan oleh para ulama juga di zaman dahulu, seperti Imam Syafi'i, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya. Ya. Dan mereka dengan kekuatan hujjah dan kedalaman ilmu itu akhirnya Allah perlihatkan kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Yaitu khusus, tapi ingat, yaitu khusus bagi mereka yang mempunyai kekuatan ilmu, kekuatan ya, pemahaman, kedalaman ilmu. Adapun orang-orang yang tidak memahami sebatas ya semangat buat dialog saja, ya subhanallah, orang seperti ini kebanyakan merusak ya. Maka akhi, ketahuilah bahwa membantah ahli bid'ah itu adalah sebuah perjuangan yang besar dan jihad yang besar. Makanya Yahya bin Al-Yahya, guru Imam Bukhari berkata, "Ad-difa' 'ani sunnah ahabbu ilayya min al-jihad min ad-darb bisayfi sabilillah." Membela sunnah lebih aku cintai daripada berperang dengan pedang di jalan Allah. Ya, karena berperang dengan pedang semua orang bisa, tapi ya, berjihad dengan ilmu dan hujjah tidak semua orang bisa. Hanyalah para ulama saja, hanyalah orang-orang yang dalam keilmuannya saja ya, yang dapat melakukannya. Makanya itu adalah merupakan ya, jihad yang besar ya, para ulama menyebutnya sebagai sebuah ya, jihad yang agung. Bahkan Allah sendiri mengatakan demikian ketika Allah ya, menurunkan surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di kota Mekah ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wajahid wa fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Janganlah kamu mentaati orang-orang kafir itu dan jihadilah mereka dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Allah menyebutkan bahwa dakwah ya, itu ada sebagai sebuah jihad yang besar. Maka dakwah kepada sunnah dan mengentaskan kesyirikan dan bid'ah, jelas ini merupakan jihad yang besar di zaman ini. Ikhwatul Islam, akhirnya pembahasan ilmu usul bid'ah ini ditutup dengan pembahasan tariqul khalas minal bid'ah. Bagaimana kita ini supaya lepas dan selamat daripada bid'ah? Tentu jawabannya adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada, kitabullahi wa sunnati." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat setelahku selama-lamanya. Yaitu kitabullah dan sunnahku. Ya, setelah kita berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah, kita berusaha untuk merujuk pemahaman para sahabah, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berkata Al-Muwaffaq Ibn Qudamah dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, "Qad sabata wujubu ittiba'i salaf rahmatullah alaihim bil kitabi was sunnah wal ijma' wal ibratu dallat alaihi." Yang telah tegak wajibnya mengikuti pemahaman salafus salih, para sahabat, ya, berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' salafus salih sendiri. Wal ibratu dallat ala alaihi, bahkan ya pelajaran pun akal pun menunjukkan kepada hal itu. Ya fa inna salaf la yakhlu min an yakunu musibin aw mukhtiin. Karena yang namanya para salaf itu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak lepas dari dua keadaan. Bisa jadi mereka benar atau salah. Fa in kanu musibin wajaba ittiba'uhum. Kalau mereka benar, wajaba ittiba'uhum. Wajib mereka mengikuti mereka. Lianna tiba' aswab wajibun, karena mengikuti kebenaran itu sebagai sebuah kewajiban. Warukubal khata'i haramun, dan menunggang kesalahan itu sebuah keharaman. Waliannahum idha kanu musibin kanu ala siratil mustaqim, sebab apabila mereka benar, mereka di atas jalan yang lurus. Wa mukhalifuhum muttabi'un disabili syaitan al-hadi ila siratil jahim, dan orang yang menyimpang dari mereka hakikatnya mengikuti jalannya syaitan yang menunjuk kepada jalan ya, kepada jalan neraka jahannam. Ya. Wa in za'ama za'imun annahu mukhthi'un, kalau ada orang berkata bahwa para sahabat itu semuanya salah, kana qadihan fi haqqil islami kulli, maka sama saja ia telah menikam Islam itu semuanya. Sebab ya akhi, ya, yang menyampaikan Islam kepada kita setelah Rasulullah siapa? Para sahabat. Kalau para sahabat semuanya salah, sama saja dia mengatakan dia sudah menikam Islam secara keseluruhan. Li'annahu in jaza'an yukhti'u fi hadha jaza khata'un fi ghairihi minal islami kullihi. Sebab apabila boleh mereka salah semuanya dalam masalah ini, maka ya tentu bisa dikatakan bahwa Islam pun salah. Wa yanbaghi alla tunqal akhbar allati naqaluha, sehingga tidak perlu jadi dinukil khabar-khabar yang dinukil oleh para sahabat. Ya subhanallah. Akhirnya pada waktu itu syariat Islam pun akan hancur. Ya, makanya disitulah orang-orang Syiah berusaha menikam para sahabat terlebih dahulu. Sebab mereka tahu bahwasanya yang menyampaikan Islam adalah para sahabat. Ketika mereka berhasil menikam para sahabat, maka mereka pun menikam syariat Islam itu sendiri. Subhanallah. Idzan, kalau begitu ya akhi, inna tariqal wahid, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kita dari bid'ah dan pengaruh-pengaruh yang buruk, hanyalah al-i'tisam bil kitabi was sunnah, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah, i'tiqadan wa ilman wa amalan, ya secara keyakinan, ilmu maupun amal, ya, yang itu diliputi semuanya dengan apa? Berusaha untuk mengikuti ya, petunjuk dan pemahaman salafus salih, manhaj mereka, praktik mereka terhadap Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatul Islam a'azani Allahu ayyakum, semoga Allah memberikan kepada kita rizki kebenaran ini. Semoga Allah memberikan kepada kita petunjuk terus untuk istiqamah di atas jalan kebenaran ini. Di atas jalan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan menyelamatkan kita dari jalan-jalan kebatilan. Ini saja yang bisa saya sampaikan dan sudah selesai pembahasan kitab ilmu usul bidah. Dan insyaAllah akan kita bahas kitab yang lainnya. Naam. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.